Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Yang ketujuh, ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar bukan cuma sekedar isapan jempol dan pengakuan tanpa bukti. Ini orang ngomong cuma berkoar-koar, ngomong tanpa bukti ya. Orang yang lucu di dalam hidup. Murni untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip yang ketujuh adalah berdakwah di jalan Allah. Berdakwah tidak mesti harus di atas mimbar. Tidak mesti harus kajian seperti itu. Berdakwah bisa dengan perbuatan sehari-hari. Terutama kepada anak-anak di rumah. Dakwah kita kepada anak-anaknya dengan perbuatan. Diberikan contoh praktek. Berdakwah kepada masyarakat, berdakwah kepada tetangga, berdakwah kepada keluarga. Ini ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia sudah memperbarui, memperbagus dirinya dan keluarganya, baru dia berdakwah. Cara apapun digunakan. Apa yang disebut dengan berdakwah? Dakwah ia adalah mengajak kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar. Kalau mengajak, kita tidak punya musuh. Ayo sabar, ayo sholat, ayo kita berpikir, ayo kita sedekah. Ia tidak pernah ada musuh. Puluhan tahun berdakwah pun tidak mungkin ada musuh. Ia dakwahnya sebagian kelompok yang 3 hari, 7 hari. Dakwahnya apa? Ngajak orang sholat. Ngajak orang bersabar. Tapi pernah tidak ada mengingkari kesyirikan yang terjadi? Pernah tidak dia mengingkari perbuatannya seorang berbuat kita? Tidak pernah. Karena berdakwah timpang. Sesuatu yang kalau sudah timpang berat sebelah, ya kan miring. Otaknya pun miring lama-lama. Yang namanya berdakwah ya, harus seimbang antara mengajak kepada kebaikan dan melarang. Itu mengajak kepada tauhid. Ayo kita bertauhid, ayo kita bertauhid. Tapi syirik tidak pernah diingkari. Percuma. Makanya, kita tidak pernah tahu nikmatnya cahaya. Kita tidak pernah tahu nikmatnya cahaya kecuali adanya kegelapan. Kita tidak pernah tahu nikmatnya rasa manis kecuali kita pernah tahu ada rasa masam. Coba kita 50 tahun merasa manis terus. Rasa manis tidak pernah enak rasanya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita merasakan masam, kali manis. Masya Allah enaknya manis. Kita tidak pernah tahu nikmatnya cahaya sekarang. Kecuali kita pernah berada dalam kegelapan. Mati lampu seluruhnya misalnya di Kalimantan Barat. Mati selama seminggu. Hidup lampu baru kita. Masya Allah. Nikmat keterangan. Baru kita sadar. Nah. Wabididdiha tatabayyanul asya. Dengan lawannya lah menjadi jelas sesuatu. Kita tidak pernah tahu nikmatnya tauhid. Tingginya kedudukan tauhid. Kecuali kita paham apa arti perbuatan syirik. Dan orang tidak pernah paham. Dia melihat orang yang berdoa kepada mayit masalah ringan. Masih berat dosa riba. Masih berat berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Kita memandang berzina kepada ibu kandung sendiri jauh lebih berat daripada perbuatan syirik. Dia tidak paham tuntutan agama. Berzina kepada ibu kandungnya sendiri tidak sampai menyampaikan dia kepada kekufuran. Tidak sampai menjadikan dia keluar dari agama Islam. Dia termasuk dosa, tapi dosa besar. Belum sampai derajat syirik. Kalau syirik sudah di puncak dosa. Makanya kita ulang kemarin. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Kalau mati membuat dosa syirik, tidak pernah bertaubat, langsung kekal selama-lamanya, tidak pernah Allah ampunkan. Adapun dosa zina, masih diampunkan oleh Allah. Dicuci loh. Dicuci, dibersihkan, perlu dilempar ke dalam surga. Allah mengatakan, Laina asrafta, layahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, hapus seluruh amalmu. Kita beramal selama 50 tahun. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, beri nafkah kepada keluarga. Satu hari kita berbuat syirik. Tidak satu hari, satu saja perbuatan syirik yang kita lakukan langsung terhapus seluruh amal. Dan syiriknya bukan perkara yang gampang untuk kita paham. Bagaikan rayapan semut, kata Nabi Muhammad. Makanya misi terbesar hidup manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kita diciptakan sebagai manusia dan jin harus tahu tujuan Allah menciptakan. Allah jelaskan sendiri dalam Al-Qur'an, tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Adapun masalah-masalah dunia itu wasilah aja membantu kita bisa beribadah. Mendidik anak tujuannya untuk beribadah. Nikah tujuannya untuk beribadah. Bangun rumah untuk beribadah. Apapun yang dilakukan oleh manusia tujuannya untuk beribadah. Makanya Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Sungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupanku, kata Allah dalam Al-Quran tadi, adalah untuk Allah. Apa sih arti kehidupan? Kehidupan itu bergerak sana kemari, gerak kita untuk Allah. Apa sih arti kehidupan? Kehidupannya kadang dapat musibah, musibah kita untuk Allah dengan kita bersabar. Apa ya arti kehidupan? Kehidupan kadang dapat nikmat, tersenyum, dapat kebahagiaan. Kebahagiaan kita untuk Allah. Ialah artinya hidup. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, bergeraknya kita, melihatnya kita, mendengarnya kita, makan dan minumnya kita, memegang, berjalan, seluruhnya untuk Allah. Ialah hakikat manusia. Hidup kita untuk Allah. Bukan hidup kita itu punya kita. Makanya kita dilarang untuk menyakiti badan kita seorang. La tulku bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Makanya kita dilarang merokok. Kenapa? Bukan kita jawab badan, badanku seorang. Badannya milik Allah, bukan milik kita. Titipan. Makanya kita dilarang untuk membunuh diri kita. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kita dilarang membunuh diri kita seorang. Kenapa? Karena nyawa bukan punya kita. Nyawa punya Allah. Tangan punya Allah, mati punya Allah. Seluruh anggota badan yang kita punya, punya Allah. Seluruh harta yang kita punya Allah. Makanya berikanlah semuanya untuk Allah. Ya, hakikat yang harus kita paham. Dan ini masalah yang penting, yang harus terus direnungi. Bukan cuma sekedar didengar, tapi kita lupakan setelah itu. Ya, kalau kita ingin dapat keberkahan dalam hidup, jadikan semua hidup kita untuk Allah. Apapun yang kita lakukan, yang untuk Allah. Mendidik anak, cari nafkah, apapun yang kita lakukan semuanya adalah untuk Allah. Intinya tadi adalah berjihad, tapi berdakwah di jalan Allah yang ciri khas harus sunnah oleh jamaah. Berdakwah dengan cara apapun, dalam keadaan santai, dalam keadaan main, intinya berdakwah. Berdakwahnya merintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Nah, keburukan yang paling penting yang harus dilarang adalah masalah syirik dan bid'ah. Masalah syirik adalah keburukan yang paling besar. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Kita mau nanya kezaliman apa yang paling besar, jawabannya berbuat syirik. Mencuri, merampok, berzina, minum khamr, itu semuanya di bawah derajat syirik. Jadi syirik adalah kezaliman, puncak-puncak kezaliman. Kenapa? Karena yang kita zalimi adalah Allah. Syirik yang kita zalimi adalah Allah. Makanya harus kita belajar apa ya syirik, apa ya tauhid, apa ya ibadah, harus belajar. Bukan cuma ditahu teorinya tapi kita tidak tahu praktek. Kemudian yang ke-8, adil. Adil di dalam bersikap. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang adil dalam bersikap, bahkan termasuk kepada para musuh. Contohnya pada orang kafir. Orang kafir hukum asalnya adalah musuh-musuh orang Islam. Tapi Allah yang melarang kita berbuat zalim kepada para musuh. Maksudnya berbuat adil kepada orang kafir contohnya. Bukan dengan kita mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Bukan kita ikut cap gome. Bukan kita ikut raya ke rumahnya ketika hari lebarannya mereka. Bukan. Adil kepada orang-orang kafir, berbuat baik secara dunia. Amalah dunia kita harus baik, tidak boleh curang. Jual belinya kita harus jujur, tidak boleh nipu. Amalah dunia. Tapi untuk urusan agama dan akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak ada urusan. Tapi kalau masalah dunia, jual beli, sewa menyewa, bertetangga, itu tuh kita baik secara dunia. Jadi kita punya prinsip kepada orang kafir, asyidda'u alal kufar, keras. Keras kepada orang-orang kafir. Cuman kita tetap bermuamalah baik dengan mereka di dunia. Ayolah, contoh keadilan. Contoh bersikap adil. Jadi intinya, orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah dan berjamaah, kehidupannya ya, adil, tidak berat sebelah. Masalahnya panjang dengannya. Masalah keadilannya dalam bermuamalah kepada masyarakat bagaimana adil, bermuamalah dengan keluarga bagaimana adilnya. Dan ini pembahasannya panjang masalah keadilan. Intinya kita harus adil dalam bersikap. Kemudian yang ke-9, Al-Sunnah wal-Jamaah, sikap dan pemahaman mereka seluruhnya itu sama. Sikap dan pemahaman Al-Sunnah wal-Jamaah ya sama. Walaupun tinggalnya di negara-negara yang jauh-jauh. Yang kita tinggal di Pemangkat, kemudian kita pergi ke Pontianak. Lihat orang-orang yang betul-betul berpegang dengan Al-Sunnah wal-Jamaah, sama prinsipnya. Dia akan berjuang untuk memperjuangkan tauhid. Dia akan mengingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan. Semua perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Sama prinsip beragama. Betul-betul ittiba kepada Nabi Muhammad. Dia berjenggot, dia bercadar. Betul-betul mengikuti sunnah. Jadi orang-orang yang berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsipnya selalu sama, pemikirannya pun selalu satu, walaupun tempatnya jauh berbeda, walaupun tidak pernah kenal sebelumnya. Maka menjadikan dia satu. Di situ terwujudnya persatuan. Jadi persatuannya dibangun di atas prinsip yang satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Sama dengan ruang lingkup yang paling kecil, keluarga. Kalau keluarga sudah tidak ada prinsip yang sama, akan cerai-berai. Satu maunya ke kanan, satu maunya ke kiri. Bingung. Jadi satu kapal harus satu nakhoda. Harus satu pengemudi. Nah, begitu dengan prinsip dalam beragama. Kalau prinsip kita satu, semuanya akan kembali kepada prinsip. Nah, pada sepakat. Nah, prinsip kita adalah sunnah dan tauhid. Dua kalimat syahadat adalah prinsip dalam Islam. Jadi semboyan atau simbol pemersatu kaum muslimin, sunnah dan tauhid. Kalau sudah menyimpang dari jalur sunnah dan tauhid, pasti mereka akan berpecah belah. Sebagaimana terjadi perpecahan sangat banyak sekarang, karena sudah tidak paham. Misi yang diturunkan dari langit itu apa? Untuk kaum muslimin. Untuk menjaga sunnah dan tauhid. Kemudian yang ke-10. Berbuat ihsan. Berakhlak mulia. Berbuat baik kepada manusia. Setelah dia berbuat ihsan kepada Allah. Yaitu bertauhid kepada Allah. Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Lalu sunnah wal jamaah juga orang-orang yang ihsan. Perhatian kepada sesama makhluk. Apapun yang bisa dia bantu, dibantu. Ini ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Beliau itu dermawan bagaikan angin yang bertiup. Bahkan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Angin yang bertiup, berikan angin kepada kita gratis. Tanpa mau bayar. Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan bagaikan angin. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Contoh. Jadi ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah berakhlak mulia semampunya. Tidak menutup diri, tidak eksklusif. Tapi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Kalau sesama perempuan yang bukan mahram tetap dijaga jarak. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Berakhlak mulia bukan serampangan, campur baur. Yang bukan mahram pun disalami, kan yang alasan enggak enak. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, saling memberikan nasihat di sesama kaum muslimin, itu prinsip sunnah wal jamaah. Jadi hidupnya itu saling memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan arahan, terutama memberikan nasihat, memberikan arahan, menjelaskan bagaimana hak-haknya Allah, haknya Rasul, bagaimana hak Al-Quran, apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, kemudian bagaimana haknya pemimpin kaum muslimin, apa haknya pemimpin kaum muslimin, kewajiban kita sebagai rakyat ya apa, bagaimana untuk menjaga persatuan, kemudian hak seluruh kaum muslimin secara umum. Masalah memberikan nasihat ya umum sebenarnya, memberikan nasihat yang menjelaskan bagaimana hak-hak yang harus kita penuhi. Ini nasihat bukan dalam masalah yang kecil, nasihatnya masalahnya umum sebenarnya tadi pembahasannya. Kemudian yang terakhir adalah perhatian dengan urusan kaum muslimin, kemudian memenuhi semua kebutuhannya dan mencegah dari melukai atau menyakiti, memberikan gangguan, itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita tunaikan hak-haknya kaum muslimin. Ciri khas dari ahlus sunnah wal jamaah secara umum. Jadi intinya kalau kita ringkas dengan bahasa yang gampang, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memperbagus muamalahnya kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minannas, yang kita kenal. Hablum minallah, hubungan kepada Allah dengan bagus di tauhid dan ibadah. Murni, semua bentuk ibadah diberikan kepada Allah. Setelah dapat musibah, sabar, sabarnya untuk Allah. Setelah dapat nikmat, bersyukur, syukur itu pun karena Allah. Jadi hablum minallah diperbagus terus. Dengan dijaga salatnya, dijaga zikirnya, dijaga baca Qur'annya. Kalau kita sudah memperbagus hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama manusia Allah yang akan perbagus. Nah, al-sunnah wal jamaah intinya dijaga dulu hubungan dengan Allah. Hak-haknya Allah harus dijaga. Larangan-larangan Allah harus ditinggalkan. Yang kedua, hablum minan nas. Yang termasuk manusia, di situ umum. Manusia, bukan cuma manusia sesama kita, bukan. Nabi Muhammad juga manusia. Beliau punya hak. Ya harus kita jaga juga. Jadi hablum minallah khusus untuk Allah dan hablum minannas umum. Termasuk Nabi Muhammad, termasuklah para sahabat, apa hak-haknya para sahabat. Termasuklah ahlul bait, keluarga Nabi, apa hak keluarga Nabi. Termasuklah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, termasuklah kedua orang tua, termasuklah anak-anak, termasuklah istri, termasuklah kerabat, termasuklah masyarakat, kemudian termasuklah negara secara umum. Ini namanya hablum minannas. Harus ditempatkan pada posisinya masing-masing. Di ahlus sunnah wal jamaah tidak tumpang tindih dalam beragama. Dia pandai menempatkan sesuatu pas porsinya masing-masing. Kalau bertentangan pada sesuatu atau dua maslahat, ya harus ditimbang dengan betul. Jadi intinya tadi, ahlus sunnah wal jamaah ya harus memperhatikan dua hal penting, hablun minallah dan hablun minannas. Semua kehidupannya dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Semua lini kehidupan, gerak-geriknya, apapun yang dia lakukan adalah untuk Allah. Allah Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal tergantung niat. Dan semua manusia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Kita dibangkitkan berdasarkan kita niatnya masing-masing. Di dunia kita beramal, beribadah, niatnya untuk apa. Kalau untuk selain Allah, kita akan dibangkitkan dan disuruh minta ganjaran kepada selain Allah. Dan tidak ada yang memiliki balasan dan ganjaran kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita di dunia hanya untuk Allah, murni untuk Allah, kita akan diberikan semua ganjaran dan pahala. Masalah hakikat yang penting yang harus kita terus pelajar, terus dihayati. Jadi hidup untuk Allah. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan bimbingan dari Allah. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.